manakah yang asli, manakah yang palsu? Bingung jadi bingung, kita membedakan. Uang pun dipalsu, emas pun disepu. Bila kurang teliti, Anda akan tertipu. Manakah yang asli, manakah yang palsu? Sama di zaman sekarang, orang pintar-pintaran. Dari itu Anda harus hati-hati. Manakah yang asli, manakah yang palsu? Lihatlah di sana dua wanita, usia sama muda dan sama cantiknya. Tapi bila Anda lihat lebih jelas, yang satu pria, yang satu wanita. Memang serupa tapi tak sama. Di zaman sekarang, orang pintar-pintaran. Dari itu Anda harus hati-hati.